الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان وأخواتي في الله Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Musallah Nurul Iman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gak bisa nyala. Oh, iya. Ini tadi disuruh nyalakan udah cuman kok gak bisa nyala tadi. Ini biar usah nyaman gitu. Ini kita yang harus muter. Oke. Nah, sudah. Agak di sana terbang nanti. Iya, cukup. Iya. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita sekalipun pada waktu yang berbeda. Semestinya kita berada di Sabtu pekan pertama pekan yang lalu. Namun karena satu dan lain hal kami uzur sehingga dalam hal ini majelis taklim Musholla Nurul Iman masih memberikan kesempatan kepada saya untuk tetap diadakan kajian sekalipun pada jadwal yang berbeda. Hari ini kita berada di Sabtu pekan kedua. Adapun untuk berikutnya insya Allah kita masih berada di jadwal yang sama, Sabtu pekan pertama. Mudah-mudahan niat kita, langkah kaki perjalanan kita menuju ke majelis ini tidak lain karena untuk menuntut ilmu, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kajian kita tidak seperti biasa. Semestinya kajian kita melanjutkan pembahasan kitab Syarah Kitabul Jami. Kita semestinya berada di hadis yang nomor 3 kalau tidak salah. Hadis yang ketiga atau yang keempat tentang kebajikan dan dosa. Kalau tidak salah nomor 3 semestinya. Yang kemarin itu nomor 2 ya. Ya, semestinya hari ini kita masuk hadis ketiga tentang albir dan al-ism, kebaikan dan dosa, kebajikan dan dosa. Insya Allah materi itu kita akan lanjutkan pada bulan depan, pada kajian berikutnya. Hari ini kita akan membahas materi yang sifatnya insidental atau tematik. Saya beri judul saja kajian kita pada sore hari ini, agar anak soleh dan soleha. Jadi tema kita pada sore hari ini, agar anak soleh dan soleha. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka tentunya sebagai kata pengantar atau mukaddimah, saya ingin sedikit memberikan penekanan bahwasannya yang namanya anak itu amanah. Anak itu amanah, istri amanah, anak juga amanah. Amanah yang Allah titipkan kepada kita. Maka karena anak itu amanah, harus dijaga dengan baik amanah ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayatnya surat yang ke-8 Al-Anfal, surat nomor 8 ayat 27. Siapkan terjemahannya. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Silakan baca Al-Anfal 27. Wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Ulang lagi. Wahai orang-orang yang beriman, apa itu? Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Lanjut poinnya. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu. Nah, jelas sekali kan? Janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan, yang diembankan kepada kalian. Lah, salah satunya istri, anak itu amanah. Maka menjaga amanah ini berat. Makanya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan juga bahwa di luar sana, maaf ini, di luar sana masih banyak orang itu yang pintar membuat anak, ternyata dia tidak bisa mendidik anak. Banyak orang itu yang keturunannya banyak, ternyata tidak soleh dan tidak soleha. Banyak orang yang anaknya banyak, tetapi dia tidak bisa mendidik putra putrinya. Berarti ini menyia-nyiakan amanah. Nabi SAW 14 abad yang silam sudah memberikan ancaman keras. Ancaman keras bagi setiap orang tua yang tidak menjalankan amanah dengan baik. Apa itu ancamannya? Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nanti saya akan sampaikan dalilnya di mana. Saya bacakan dulu saja dari sahabat Ma'kil bin Yasar radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin yastar'ihillahu azza wa jal ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun ra'iyatahu." Artinya, tidaklah seorang hamba, kami ulang, tidaklah seorang hamba yang diberi oleh Allah amanah untuk memimpin. Suami itu pemimpin loh dalam rumah tangga, bapak itu pemimpin loh, kepala rumah tangga. Saya ulang, tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin, lalu dia meninggal, dia mati, sedangkan pada hari kematiannya ia mengkhianati orang yang dia pimpin. Berarti tidak menjalankan amanah. Seorang suami menyia-nyiakan istrinya, seorang bapak menyia-nyiakan anak-anaknya, itu ya. Ibu-ibu juga pemimpin loh. Wanita itu pemimpin untuk anaknya, suami itu pemimpin untuk istri dan anaknya. Ketika dia meninggal, sementara dia tidak menjalankan amanah yang diembankan kepadanya, apa dampak buruknya? Allah Rasulullah SAW menjelaskan, illa haramallahu ta'ala alaihil jannah, maka Allah akan mengharamkan surga untuknya. Haram surga. Surga haram dimasuki orang yang tidak amanah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya menjaga amanah, salah satunya anak. Oleh karenanya sore hari ini materi kita tidak seperti biasa ya. Saya tadi sudah sampaikan di depan, bagi yang baru datang, saya tidak melanjutkan materi Sarah Kitabul Jami, itu nanti bulan depan. Hari ini tematik insidental, judul kajiannya agar anak soleh soleha. Nah itu, makanya tadi saya sampaikan masalah amanah. Nah sekarang kita masuk materi inti kita. Lalu bagaimana menjaga amanah yang namanya anak ini, agar anak-anak kita, keturunan kita soleh-soleha. Bagaimana tipsnya, kiat-kiatnya? Maka Bapak Ibu sekalian, minimal ada 6 tips, 6 kiat. Jangan dikurangi ya. Jangan dikurangi. 6 kiat ini jangan dikurangi. Minimal 6. Lebih dari itu silakan. Lebih dari itu. Tapi 6 ini jangan dikurangi. Ini inti ini. Ya, sebagai orang tua, kalau kepingin anaknya soleh-soleha, 6 hal ini jangan ditinggalkan. Minimal. Minimal, bisa lebih silakan, mau ditambah. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca artikel atau apa lebihnya. Tapi 6 ini jangan ditinggalkan, jangan dikurangi maksud saya. Ya, wajib 6 ini melekat pada kita setiap orang tua. Apa saja 6 itu? Nah, ini yang pertama adalah, dan ini rating teratas. Apakah dia yang pertama agar anak kita soleh-soleha? Wahai para orang tua, perbanyaklah doa untuk anakmu. Perbanyak doa untuk anak-anakmu. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu tugas orang tua yang pertama. Perbanyak doa untuk anak-anakmu. Mulai anak berada dalam buaian, berada dalam kandungan, itu terus didoakan sampai anak itu lahir, sampai anak itu dewasa, sekalipun anak itu telah berkeluarga. Yang namanya orang tua, jangan lepas keluar dari lisannya doa untuk anaknya. Mustahil Bapak Ibu, mustahil menginginkan anak soleh-soleha tanpa doa orang tua. Mustahil anak itu berada di jalan Allah, hidayah Allah, kalau kita tidak berdoa kepada Allah sebagai orang tua, tidak mendoakan anak tersebut. Ya, karena hidayah itu di tangan Allah. Ya, tentunya kita harus memohon kepada Allah hidayah untuk anak-anak kita. Nah, itu ya. Mana dalilnya? Dalilnya. Mana dalil yang menunjukkan doanya orang tua itu mustajab, penting untuk anak-anak kita? Jadi kalau bisa jangan sampai keluar di lisan kita sebagai orang tua sumpah serapah, kalimat vonis, jangan. Kalau bisa yang keluar di lisan kita adalah untaian doa-doa yang baik untuk anak kita. Karena itu untuk kebaikannya dia. Ya, sampai dia menghadap Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Dalil yang menunjukkan pentingnya doa orang tua. Coba dibuka kitab Sahih Tarhib wa Tarhib jilid 4. Sahih Tarhib wa Tarhib nomornya jilid 4 nomor 2227. 2227. 2227. Sudah ketemu? Ya, silakan. Sahih Tarhib wa Tarhib jilid 4, 2227. Ayo dibaca, silakan. Dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Coba sebentar, kita lihat ini. Sahih Tarhib wa Tarhib 2227. Ya. Baik. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menjelaskan, yaitu salah satun tustajabu da'watuhum. Silakan. Ada 3 manusia yang doa mereka dikabulkan. Loh. Ada 3 orang doanya tidak mungkin tertolak. Ada 3 orang yang doanya mustajab. Ada 3 orang yang doanya tidak diragukan, pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja 3 orang itu? 1, yang pertama adalah al-walid. Silakan. Yaitu doa orang tua. Loh, itu nomor 1. Ya, mustahil ditolak. Doanya orang tua itu mustajab. Doanya orang tua itu didengar. Makanya doakan anak-anak kita kalau kepingin soleh-soleha. Nah, seperti itu ya. Doakan mereka. Jadi yang pertama al-walid, doanya orang tua, ya. Seperti itu. Terus yang kedua, wal musafir. Silakan. Doanya orang musafir. Doanya orang yang bepergian jauh, safar, musafir, itu mustajab. Termasuk doanya orang yang umroh, doanya orang yang pergi haji, ya. Makanya Bapak Ibu boleh titip doa itu boleh. Boleh, enggak apa-apa. Titip doa, ya. Misalnya kita berkata kepada saudara kita yang lagi mau menunaikan umroh, mungkin kita katakan, tolong sertakan namaku dalam doa-doamu. Kalau kau nanti di depan Ka'bah, doakan aku, doakan anak-anakku. Boleh nitip doa. Kenapa? Karena doanya itu, doa musafir itu mustajab. Adapun mereka yang dititipi doa, tidak perlu satu persatu dibacakan. Ya Allah ini titipannya Abu Hurairah, ya Allah ini titipannya Bu siapa, ya Allah ini titipan doanya. Nggak perlu. Cukup Anda katakan yang dititipi. Ya Allah, kabulkanlah semua hajat orang yang menitipkan doa kepadaku. Selesai. Ya, apa yang diminta kabulkan ya Allah. Gak usah catatannya sampai dilihatkan Ka'bah di foto. Catatan. Krik. Oh, ini loh ya doamu. Wes tak ngono. Jopo mane kertas. Diginilah kan. Gak perlu. Ya, seperti itu. Jadi nitip doa boleh. Minta kepada orang yang masih hidup. Yang gak boleh itu adalah meminta kepada orang yang telah wafat, maka ini syirik, ya. Tapi kalau masih hidup ini boleh. Ini namanya tawassul yang disyariatkan. Jadi mencari wasilah tawassul dengan orang yang masih hidup. Sebagaimana dulu para sahabat mendatangi Nabi, wahai Rasulullah, doakan, berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Nabi berdoa langsung turun hujan. Jadi yang seperti ini boleh, boleh, ya. Dungakno aku ya. Ojo lali dungakno aku. Nah, seperti itu. Tapi dia sendiri juga harus berdoa. Ya, sebab saya sering dimintai dititipi doa, ya. Ternyata setelah itu saya tanya, gimana Pak? Gimana masalahnya? Ustaz kan doakan saya, Ustaz. Ya, lho ya awakmu ndonga dhewe. Jadi jangan saya tok yang mendoa, yang berdoa. Anda juga yang nitip juga minta kepada Allah. Jadi intinya, kalau ada musafir terutama menunaikan ibadah haji atau umroh ya, maka silakan Anda titip doa. Yang enggak boleh itu titip foto. Enggak boleh. Enggak boleh titip foto. Ya, titip foto. Saya pernah beberapa kali yang seperti ini kejadian. Ya, jadi saya pernah diminta untuk membimbing umroh sampai di Bandara Juanda. Ternyata ada dua orang suami istri nyamperin saya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Saya dengar Pak Ustaz mau apa ini umroh, bimbing umroh. Insya Allah demikian. Ya, saya nitip ini Ustaz ya. Dia memberikan amplop dalam keadaan tertutup. Lu apa ini Bu? Ini Ustaz foto anak perempuan saya. Lu kenapa kok dititipkan saya? Maksud saya Ustaz panjenengan nanti kalau sudah sampai di Mekah, tolong dibuang Pak Ustaz di Masjidil Haram. Supaya apa Bu? Ya supaya lancar jodohnya Ustaz. Umur pitule kursi anu Ustaz belum nikah. Ya. Seperti itu. Umurnya sudah 27 Ustaz. Saya bilang gini Bu, enggak usah seperti ini. Dibawa pulang saja foto putri panjenengan, nanti di sana tak doakan di sana. Ustazlah Ustaz, ini loh masuk kertasnya Ustaz enggak nambahi beratnya tasnya Ustaz. Disesel-seselkan, dimasuk-masukkan. Ya apa sih suaminya sampai enggak bisa ngomong. Ya saya lihat suaminya, ya wislah wis terserah, dimasukkan. Begitu sudah dimasukkan, boarding naik ke atas mau naik pesawat, itu amplop tak bawa, tak ambil sama saya karena tertutup, tertutup. Saya enggak buka amplop itu, langsung saya sobek-sobek. Saya sobek-sobek kecil-kecil, jangan sampai berbentuk ya. Pokoknya enggak kelihatan wajah wanita tersebut. Kecil-kecil saya sobek-sobek, saya masukkan tong sampah. Sampai di sana karena amanah harus saya jalankan. Saya doakan. Setelah selesai kita mau giliran mau pulang, telepon dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustaz masih di sana ya? Iya, insya Allah besok saya balik ke tanah air. Alhamdulillah Pak Ustaz. Iya, dapat Pak Ustaz. Alhamdulillah lancar jodohnya. Iya, dapat orang mana Bu jodohnya? Dapat orang sedati Pak Ustaz. Saya mau tanya, Juanda itu wilayah mana? Tapi andai kata foto mau tak buang di Mekah oleh wong Mekari gitu ya. Ya, karena tak buang di Juanda, tong sampahnya ya. Cuman itu khurafat itu, enggak ada yang kayak gitu ya. Tahayul itu enggak ada yang kayak gini. Jodoh itu di tangan Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi andai kata tak buang di Madinah oleh wong Madinah gitu ya. Enggak itu khurafat ya. Jadi ya semuanya karena Allah, Allah yang memudahkan doanya orang tuanya terutama yang mustajab ya. Seperti itu. Oleh karena itu maka nitip doa boleh. Baik, jadi yang pertama doanya orang tua, yang kedua doanya musafir. Lah yang ketiga, doa yang tidak tertolak adalah wal madlum. Silakan. Dan orang yang terzolimi. Orang yang terzolimi, orang yang teraniaya. Makanya istri yang terzolimi mustajab doanya. Iya. Gak apa-apa mas, kamu mendolimi aku mas. Gak apa-apa. Iya, doaku mustajab. Iya, sering-sering mas. Nah, itu ya. Karena doanya orang yang tersakiti, terzolimi itu mustajab. Iya. Jadi kembali kepada materi kita, kalau kepingin memiliki anak soleh-soleha, tugas orang tua yang pertama, jangan pernah lupakan doa untuk anakmu. Doa di sini, doa kebaikan. Jangan keluar dari lisan orang tua sesuatu yang buruk, nyumpai anak misalnya dengan kata-kata mudah-mudahan kamu ya, ya. Karena kamu tidak nurut sama mama ya, apalagi kalau bahasa pojok kampungnya mandarkon. Jangan ya. Mama tidak ridho dunia akhirat. Jangan. Kasihan anak ini. Selamanya anak ini tidak akan diridhoi. Padahal Nabi bersabda, ridhollah fi ridhol walid, wasukhtullah fi sukhtil walid. Keridhoan Allah bergantung keridhoan orang tua. Murka Allah bergantung kepada murka orang tua. Lah kalau orang tuanya sudah tidak ridho, bagaimana mungkin Allah meridhoi anak ini? Saya yakin pasti rumah tangganya berantakan, pekerjaannya berantakan, anaknya tidak ada yang sukses, cucunya berarti kan, berarti anaknya orang ini, karena sudah dapat sumpah serapa, doa tidak ridho. Ya, apalagi kalau ada orang tua berkata kepada anaknya, mama haramkan air susunya mama. Jangan. Ya, oleh karena itu, kalau marah sama anak, anak nakal itu wajar. Anak nakal itu wajar. Dulu kita juga nakal kok. Sadar gak sadar, diakui atau tidak. Bahkan kenakalan kita bikin orang tua kita kepikiran. Sekarang aja kita sudah dewasa, sudah menikah, sudah punya anak. Ya, ya apa ini? Maka tentunya gak seperti dulu kan. Oleh karenanya dulu kita juga nakal. Orang tua juga meneteskan air mata karena kenakalan kita. Sehingga kalau sekarang kita memiliki anak yang betik, yang nakal, wajar. Oleh karena itu doakan saja. Contohnya Ustaz, ambil air wudhu, lalu kemudian katakan, usap wajahnya dengan air wudhu Anda, lalu Anda katakan, doakan mama sabar nak ya, dan kau tak doakan jadi anak yang soleh. Amin. Itu insya Allah, karena setiap yang keluar dari lisan orang tua itu doa untuk anaknya. Lah orang tua sekarang tidak, kadang-kadang orang tua kalau sudah bilang, ayo terus loh. Terus, ya diterus, no sama anaknya. Betul atau tidak? Yeah. Itu anak sekarang. Dulu saya masih kecil, ayah saya masih hidup waktu itu. Saya paling takut sama ayah saya waktu itu. Itu kalau sudah berdiri di pinggir pintu, saya telat. Padahal jam 4 sore sudah harus pulang. Main, kan begitu ya. Maksimal 4:30. Gak boleh sampai matahari terbenam. Sudah berdiri sudah, apalagi tangannya pakai diacungkan begini. Ayo. Seperti ini, gemeter, takut. Sekarang orang tua gini, anaknya pis. Itu, orang tua satu, anaknya begini. Anak sekarang, sabar, ya seperti itu. Ya itu mungkin kalau kita pun misalnya ada orang yang anaknya nakal, mungkin ya karena dosa yang pernah kita lakukan. Karena dosa ini bawa efek. Ya Allah Ustaz, anak saya ini Ustaz angel tuturani Ustaz, nasihatnya itu susah. Tolong Ustaz dinasihati. Enggak, sebaik-baik nasihat orang tuanya. Gak dirungokno Ustaz, gak didengarkan. Ya, jangan menyalahkan anak. Ayo introspeksi, jangan selalu jari ini kita tudingkan ke anak. Coba kita belokkan ke diri kita. Dulunya kita gimana? Karena dosa itu bawa efek. Apa kata Nabi? Riwayat Tirmidzi. Nabi pernah mengatakan, Hajar Aswad, Hajar Aswad yang menempel di bagian dinding Ka'bah itu pertama kali turun dari surga, putih, lebih putih daripada susu. Lebih putih daripada susu. Lalu kenapa sekarang menjadi hitam? Apa katanya Nabi? Karena dosa manusia saat melambaikan tangan ke Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar, nempel ke batu itu. Berarti dosa bisa bawa efek. Hajar Aswad turun dari surga lebih putih daripada susu, bisa jadi hitam gara-gara dosa kita. Lah apalagi terhadap anak. Mungkin kita dulu masa muda kita, mungkin dulu kita bentak orang tua kita, mungkin dulu, ingat jangan selalu nuding, kon ya nakal, betik vonis terus, ya nakal terus, betik kurang ajar sama mama, ya terus kurang ajar. Jangan keluar kalimat vonis di mulut kita, jangan. Tetapi doa, untaian doa. Ya, baik. Oleh karena itu maka ini yang pertama ya. Ustaz, ada enggak doa orang tua kepada anak? Oh banyak dalam Al-Quran. Sekarang tak tunjukkan doa-doa dalam Al-Quran orang tua kepada anak. Bukan anak ke orang tua loh ini. Orang tua kepada anak. Orang tua mendoakan anak. Saya tunjukkan redaksi doanya. Redaksi doanya. Coba diantaranya doanya adalah, coba dibuka Al-Baqarah ayat 128. Maaf, kita lanjutkan. Al-Baqarah 128. Al-Baqarah 128. Di mana Allah Ta'ala mengajarkan doa kepada kita. Doa orang tua kepada anak. Tolong dihafalkan ini ya. Tolong dihafalkan. Apa itu doanya? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ayo dibaca langsung artinya. Ya Rob kami, ya Rob kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu. Terus doanya dan, untuk anak dan anak cucu kami juga. No, jadi dia bukan hanya mendoakan anaknya, sak cucunya, padahal dia belum punya cucu, tapi sudah didoakan sak cucunya. Ulang lagi artinya, ya Rob kami, ya Rob kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu. Stop, jadikanlah kami berdua suami istri, berarti orang yang berserah diri kepada engkau, dan jadikanlah diantara dan jadikanlah diantara anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Itu ya. Jadi bukan hanya mendoakan anaknya, cucunya juga didoakan. Tolong dihafalkan doa ini. Ini baru redaksi pertama. Redaksi kedua dalam Al-Quran, doa orang tua untuk anak. Doa orang tua untuk anak. Doanya ada di surat Ali Imran ayat 38. Ali Imran ayat 38. Surat nomor 3 ayat 38. Ada di tengah-tengah doanya. Di tengah-tengah. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Silakan. Ya Rob kami, ya Rob kami, berikanlah aku keturunan yang baik dari sisimu. Loh, berikan aku keturunan yang baik. Dzurriyatan thayyibah, ya keturunan yang thayyib. Masya Allah, jazakallah khairan, barakallahu fiki. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Jadi ulang lagi, ya Rob kami, silakan. Ya Rob kami, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Baik, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Ini menunjukkan kepada kita minta keturunan yang baik. Bahkan ini ketika, mohon maaf ini, pada saat suami istri melakukan hubungan intim, jima, maka pada saat itu diketahui ya, kalau itu adalah hamil ya, maka langsung ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya. Baik. Terus kemudian diantara yang lain, doa yang lain, Doa orang tua kepada anaknya. Redaksi yang lain. Surat Ibrahim, surat nomor 14. Surat Ibrahim, surat nomor 14. Ayatnya ayat 40. Surat Ibrahim ayat 40. Surat 14, ayatnya ayat 40. Ya, kita dengarkan. Yaitu doanya ya. Kita dengarkan doanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa orang tua kepada anak. Rabbi ja'alni muqimash shalah. Banyak yang hafal ini ya. Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Silakan. Ya Rob kami. Ya Rob kami, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat. Tuh, jadikan aku ini orang tuanya dan anak cucuku, anaknya plus cucunya. Padahal dia belum punya cucu, lawang anaknya belum menikah, tapi sudah didoakan. Jadikan aku dan anak cucuku, anak keturunanku, yaitu orang yang senantiasa mendirikan salat. Terus, ya Rob kami, ya Rob kami, perkenankanlah doa kami. Nah, ada loh orang tua itu yang punya anak susah untuk diajak sholat. Susah diajak sholat. Ya. Jadi ada orang tua itu yang berkata kepada saya. Makanya saya sampaikan beberapa majelis taklim. Dia bertanya kepada saya, Ustaz, anak saya ini Ustaz, kalau sholat subuh dibangun ini setengah mati Ustaz. Setengah mati sampai saya ini teriak-teriak. Ya tetap Ustaz, saya itu sungkan sama tetangga. Ya apa Ustaz ya, ya apa ya. Seperti itu. Caranya supaya anak ini bisa sholat. Ya gampang saja, saya tanya sama orang tuanya. Kira-kira kalau rumah Anda kebakaran, yang paling parah apinya di kamar anak Anda, kira-kira Anda sebagai orang tua ya apa? Ya tak suruh anak saya keluar, tak teriaki. Kalau anak Anda tidak mau keluar, tak seret sama saya Ustaz. Kalau Anda seret tetap tidak mau keluar, meskipun tak tegak sama saya Ustaz, tetap tak suruh keluar. Lawang kemah ada apa? Api selesai. Perlakukan yang sama. Api di dunia Anda takut, api di akhirat Anda tidak takut. Seretan anakmu. Kamu tadi bilang katanya ditekek-tekek. Anda sendiri loh yang ngomong, bukan saya. Ya apa kalau api itu di kamar anak Anda? Tak seret, kalau tidak mau bangun, tak tegak Ustaz. Selesai. Anak Anda tidak mau sholat subuh, seretan. Laki-laki ya, masjid itu jangan dibiarkan. Seperti itu, saya gampang tak balik sesuai omongannya. Seperti itu, saya tidak banyak ngasih dalil ini harus begini. Aduh sudah. Gimana kalau rumah Anda kebakaran gitu aja? Anda takut kan sama api di dunia? Bagaimana kalau misalnya api akhirat neraka, yaitu menjilat tubuh putra Anda? Nah, itu aja. Ya apa? Gitu Ustaz ya, iya. Terus sampai kapan Ustaz kayak gini ini? Meskipun dia sudah menikah, wong Nabi saja, mak putrinya menikah dengan Ali bin Abi Thalib, Fatimah radhiyallahu anha menikah dengan Ali bin Abi Thalib, itu pintu kamarnya Ali bersama Fatimah itu diketuk sama Nabi. Lihat, mertua mengetuk pintu menantunya bersama anaknya, putrinya, diketuk. Apa nasihat Nabi? Begitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membuka pintu sambil menyapu kantuk di wajah. Ini malam pertama loh ini. Anda kan tahu menikah malamnya gimana. Malam pertama pengantin yang ditunggu-tunggu tentunya. Ternyata diketuk oleh Nabi. Apa nasihat Nabi? Sudahkah kalian sholat? Sudahkah kalian sholat? Sholat malam hukumnya sunnah, tidak wajib, tapi tetap diingatkan. Sudahkah kalian? Berarti gak mari terus. Meskipun dia sudah nikah, duwe anak, tetap we sholat anak. Tetap terus itu. Anda dulu digitukan gak sama mertua? Pintu kamar diketuk, sudah sholat. Soalnya mertua bleksek nih sama manu, apa ini? Tidur capek ya. Capek berdiri terus di kuade kan. Ya, seperti itu ya. Saudaranya yang lain juga tidur, jadi pager ayu, pager bagus. Ya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Makanya ingatkan. Ya, ini doa ya. Nomor berapa tadi itu? Nomor 3. Redaksi nomor 4. Redaksi nomor 4. Doa orang tua untuk anak. Doa orang tua untuk anak. Karena doanya orang tua itu mustajab. Berdasarkan tadi dalil yang kami bacakan di awal kajian tadi ya. Tiga orang yang doanya didengar. Orang tua, musafir, orang yang terdolimi. Nah ini kita tunjukkan doa orang tua untuk anak. Yang nomor 4 redaksinya surat 25. Al-Furqan ayat 74. Insya Allah banyak yang hafal ini. Hanya ini ma'ruf doa ini. Surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayo baca, silakan. Wahai Rabb kami, ya, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Loh, jadikanlah, ya, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai qurrata a'yun, penyenang hati kami. Lanjut. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jelas sekali. Ini menunjukkan doakan. Terus redaksi yang lain, redaksi yang lain. Redaksi yang kelima ini ya. Redaksi yang kelima, oh pendek ini. Paling pendek. Doa orang tua untuk anaknya paling pendek dalam Al-Quran. Suratnya nomor 37, As-Saffat ayat 100. Surat 37, As-Saffat ayat 100. Bunyinya paling pendek ini. Rabbi habli. Itu paling pendek itu. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Silakan, ayo. Wahai Rabb kami, ya, anugerahkanlah kepada kami seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Loh, seperti itu. Anugerahkanlah ya kepadaku seorang anak yang termasuk anak-anak yang soleh. Terakhir yang keenam, redaksi keenam doa orang tua untuk anaknya. Yang keenam adalah Quran surat nomor 46 Al-Ahqaf, ayatnya ayat 15. Surat nomor 46 ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Silakan. Wahai Rabb kami. Ya, ulang lagi dari awal terjemahan. Coba, itu ada bahasa yang menarik di situ. Ada kalimat yang menarik dari awal sebelum doa. Silakan. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa berbuat baik kepada ibu dan bapak? Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah. Berapa lama mengandung sampai menyapih? Dan melahirkannya dengan susah payah pula. Berapa lama? Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Ayo dihitung. Bagi ibu-ibu yang punya pengalaman, ya, pernah melahirkan, mengandung normal 9 bulan. Menyapih normal 2 tahun, 24 bulan. Berarti total berapa? 9 ditambah 24. 33. Quran bilang berapa? 30. Ustaz kok gak cocok? Salah. Yang gak cocok itu akal kita. Yang benar Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya dalam ayat ini, nih, canggihnya Quran. Ayat ini menjelaskan akan muncul nanti bayi-bayi prematur. Sebelum muncul teori prematur, Quran sudah ngomong bahasa prematur. Loh, maksudnya apa? Wanita kalau hamil, konon katanya ya, saya pernah tanya dokter, kalau kandungan itu genap menuju ganjil, hamil usia genap menuju ke ganjil, 6 masuk 7, 6 mau masuk 7, ya, itu biasanya janinnya kuat. Yang lemah itu kalau ganjil masuk ke genap. Lah ini 6 mau masuk ke 7. Lahir prematur berarti, mau masuk 7, disusui 24 bulan, 24 plus 6 lahir dan anak itu hidup. 6 plus 24 30. Beda dengan 7 mau masuk 8, 31 lemah anak itu. Canggih Quran ini. Dokter sebelum menemukan teori prematur, Quran sudah ada teori prematur. Ini belum ilmu yang lain ini, belum ini. Ya. Baik, kita lanjutkan. Enggak ada kitab secanggih ini kecuali hanya Al-Quran, ya. Terus kemudian silakan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa, nah, dan umurnya mencapai 40 tahun. Nah, kemarin pada waktu di Masjid Pondok Mutiara, pada saat khutbah Jumat, judul khutbah saya kan ada apa dengan angka 40. Di sini juga disebut 40. Ternyata istimewa angka 40 ini. Banyak. Ya, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah ke Gua Tur, Bukit Tur. Itu selama 40 malam. 30 malam di bulan Zulqa'dah, yang 10 malam di bulan Zulhijjah. 40. Ya, belum lagi ya Nabi mengatakan orang kalau berjamaah 5 waktu di masjid, berjamaah 5 waktu di masjid ya, selama 40 hari berjamaah dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Jadi enggak pernah ketinggalan. Imam belum takbir dia sudah di belakang sudah mengikuti takbiratul ihram. Jadi dia tidak pernah menjadi masbuk, makmum terlambat. Tapi 40 hari. Berarti sehari 5 kali subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ping 40, 200 waktu. Itu enggak pernah ketinggalan, enggak pernah jadi masbuk. Selama 40 hari ya, maka dia terbebas dari dua hal kata Nabi. Baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifak. Bebas api neraka, bebas penyakit munafik. Bebas. Tapi 40 hari. Termasuk Nabi mengatakan jenazah mayit yang disolati 40 orang, yang 40 orang itu tidak pernah berbuat syirik. 40 orang tidak pernah berbuat syirik nyolati jenazah. Itu kata Nabi, semua doanya orang-orang itu langsung dikabulkan dan mayit ini dapat syafaat nanti di hari kiamat. Cari 40 orang tidak pernah syirik, kira-kira gampang apa enggak di negeri kita? Sulit. 40. Ya, sekawan dosa. Hah? Gampang apa? Enggak pernah sirik lo ini. Enggak pernah sirik lo ya. Termasuk cabang-cabangnya. Enggak pernah tatoyur, enggak pernah khurafat, enggak pernah tahayul. Jadi kalau masih punya keyakinan kupu-kupu masuk katanya ada tamu, suara tokek, tekek sugi, tekek melarat, tekek sugi, tekek melarat enggak bunyi lagi. Wah, melarat apa itu? Masih percaya tanggal sial, hari sial, rumah tusuk sate, kaiso. Berarti akidahnya masih kecampuran, terkontaminasi sama sirik. Ini yang enggak sirik sama sekali, bersih 40 orang. Jenazah ini dapat syafaat, dipastikan. Makanya pentingnya belajar tauhid itu pentingnya ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Kita wong kita saja kadang-kadang masih ada sudah taklim ini loh, sudah taklim ini ya. Dagang ini dagang. Ada apa itu? Ketika kajian kan kadang ada yang jualan biasanya itu ya. Jualan. Itu kadang-kadang masih terkena. Sadar enggak sadar. Mungkin dia lupa mungkin ya. Jadi begitu nerima uang pembeli pertama, uangnya diginikan. Ini masih ngapain pakai digini-ginikan? Ya. Kenapa kok enggak diginikan? Kenapa harus diginikan? Mau buka toko nyiram air cucian beras, air leri supaya tokonya rame. Ini syirik yang kayak begini nih, khurafat ya. Maka kalau masih kecampuran yang seperti ini, katanya enggak boleh Ustaz. Wanita kalau haid potong kuku Ustaz. Kalau sudah potong kuku, kukunya harus dicuci Ustaz. Rambut yang rontok Ustaz itu harus nanti kalau haid, maka itu enggak ada tuntunannya. Biarkan terbuang ya, biarkan perbuang. Kecuali kalau rambut ya. Untuk rambut ini kumpulkan aja. Kumpulkan, dipendam. Jangan dibuang. Karena nanti bisa dipakai untuk sihir itu soalnya. Bisa ya. Maka terutama rambut wanita. Jangan. Kalau bapak-bapak potong misalnya, maka kalau bisa rambut kita kumpulkan bawa pulang. Ya. Kecuali kalau campur sama rambut yang lain. Kecuali. Jadi situ kan banyak rambut, disapu sama tukang potongnya, dicampur, enggak apa-apa. Sebab apa? Bisa itu dipakai. Nabi kena sihir gara-gara apa? Rambut. Nabi kena sihir. Tahu sihir yang menimpa Nabi? Yang menyihir Nabi adalah orang Yahudi. Apa bentuk sihirnya? 40 hari, maaf, 40 hari Nabi tidak bisa melakukan hubungan intim sama istri-istrinya. Gak bisa. Sudah punya keinginan tapi begitu ada di depan, gak bisa apa-apa. Bayangkan, 40 hari loh ini. Ya, oleh karena itu maka jahat sihir. Lah salah satunya rambut itu bisa dijadikan objek. Ya, makanya dikumpulkan aja, terutama ibu-ibu yang rambutnya rontok, ya dikumpulkan. Ya, kita lanjutkan. Ya, biasanya rambut rontok itu tanggal tua. Tanggal tua. Ya, kalau tanggal muda, masya Allah. Ya, baik. Kalau tanggal tua rontok. Kita lanjutkan. Itu tadi yang pertama ya. Itu tadi yang pertama. Terus lanjut kemudian dia berdoa, ya Rob kami, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmatmu yang telah engkau limpahkan kepadaku. Belum poinnya. Dan kepada kedua orang tuaku. Belum poinnya. Dan agar aku dapat menjadi dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau ridhoi. Teruskan. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Duh, itu mendoakan anak cucuku kebaikan yang mengalir. Terus lanjut. Sesungguhnya aku bertobat kepada engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor dua, tips nomor dua. Jadi ada enam tips ya. Agar anak kita soleh-soleha ada enam tips. Tips yang pertama, perbanyak doa untuk anakmu. Yang kedua, tips kedua sekarang. Tips kedua, jangan dikurangi enam ini. Lebih boleh tapi jangan dikurangi enam ini. Yang nomor dua, wahai para orang tua. Wahai para orang tua, perbaiki diri kalian sebelum menginginkan anak yang soleh. Perbaiki diri kalian sebelum menginginkan anak yang soleh. Ya jelas, orang tuanya harus soleh. Mustahil pengen anak soleh, orang tuanya tidak soleh. Kenapa? Karena benda yang bengkok tidak akan pernah melahirkan bayangan yang lurus. Mustahil. Benda bengkok melahirkan bayangan yang bengkok. Benda lurus melahirkan bayangan yang lurus. Buah itu kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Semua tergantung orang tuanya. Nah, maka jadilah orang tua yang soleh dan soleha dulu. Baru nanti anaknya menjadi soleh-soleha. Nih, saya akan bacakan perkataan diantara beberapa ulama. Diantaranya ini. Diantaranya, perhatikan baik-baik. Perkataan Sa'id bin Al-Musayyab radhiyallahu an. Beliau pernah berkata kepada anaknya, Sa'id bin Al-Musayyab radhiyallahu an. Apa kata beliau kepada anaknya? La azidanna fi solati min ajli. Wahai anakku, ya, sungguh aku terus menambah ibadah solatku ini karena aku ingin kamu menjadi soleh. Aku bapakmu terus beribadah kepada Allah, solat, solat, solat. Itu kepingin kamu jadi anak soleh. Kenapa? Karena kesolehan orang tua akan mengalir kepada anaknya. Nah, seperti itu. Ada Ustaz, bapaknya Nabi, anaknya mursal Ustaz. Nabi Nuh alaihissalam, anaknya mursal. Nabi Adam alaihissalam, anaknya tega membunuh saudaranya sendiri. Ada Ustaz. Lah terus kalau kayak gini gimana? Itu ujian. Itu ujian. Karena istri, anak itu juga ujian. Harta ujian, anak itu ujian. Untuk mengukur tingkat keimanan kita. Ya, baik. Kita lihat lagi, kita lihat lagi perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Ma min mu'minin yamutu illa hafizahullahu fi aqibihi wa aqibi aqibihi." Apa kata beliau rahimahullah? Setiap mukmin yang meninggal dunia di mana ia terus memperhatikan kewajiban kepada Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga anak dan keturunannya setelah dia wafat. Jadi kalau orang tuanya soleh, soleha, ketika orang tuanya wafat, anaknya akan dijaga oleh Allah. Masih ingat cerita tentang surat Al-Kahfi? Ada dua anak yatim. Ya, ceritanya kan gitu. Yang memiliki rumah, yang di situ adalah ada harta. Ya, karena peninggalan orang tuanya yang soleh. Loh, coba. Jadi ini menunjukkan kepada kita kesolehan orang tua itu bermanfaat untuk anaknya. Jadi tolong diperbaiki lah ini tidak. Ya, orang tuanya tidak bisa menjadi pilot project, project percontohan, nggak bisa. Ya, orang tuanya bilang sama anaknya, nih tak kasih contoh, tak kasih contoh. Orang tuanya bilang, mama paling gak suka punya anak suka bohong. Paling gak suka. Mama paling benci anak yang suka bujuk. Mama pengen anak-anaknya mama jujur. Telepon berdering, kering. Tolong kalau cari mama bilang gak ada. Angkatan, angkatan. Kalau cari mama bilang gak ada. Rumah bel berbunyi, kling klong. Diintip, bilang kalau cari mama bilang gak ada. Bayangkan, anak jujur disuruh bohong, ya kan? Anak ini keluar, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mamanya ada dek, mama ada. Tapi tadi disuruh bilang gak ada. Loh, berarti mamanya ada, tapi disuruh bilang gak ada. Siapa yang ngajari pembohong pertama? Siapa jujur? Orang tua. Guru di sekolah, ustad, ustadanya itu sudah PG atau TK, ustadanya ya, itu ngajarkan, ayo jujur anak-anak ya, karena kejujuran itu membawa kalian ke surga. Kalau dusta, bohong, itu membawa ke neraka. Allah mencintai orang yang jujur. Allah tidak suka orang yang bohong. Lah kok malah di rumah, kalau telepon cari mama bilang gak ada. Makanya susah jadi ustazah ini. Kita mati-matian didik anak ini, tapi di rumahnya papa mamanya ngajari anak tidak jujur. Ustazahnya ngajarkan, ayo tutup aurat, tidak boleh dosa. Mamanya kalau keluar rumah gak pakai jilbab. Gak bisa. Kalau kepingin anak soleh-soleh ya, perbaiki dirimu dulu. Jangan engkau berkata tanpa melakukan, ancamannya besar. Buka Al-Baqarah, buka surat Al-Baqarah dalil ayat 44. Ancamannya besar. Surat Al-Baqarah surat nomor 2 ya, Al-Baqarah ayatnya 44. Ayat 44 Allah taala berfirman, atamuruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Silakan. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan? Terus. Sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri. Tuh, jelas sekali kan? Mengapa kalian menyuruh orang lain melakukan kebaikan? Sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri. Tambah lagi dalil. Quran surat nomor 61. As-Saff, As-Saff. Quran surat 61, As-Saff. Ayatnya ayat 2 dan ayat 3. Ya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan, itu ya. Ayat 2 dan 3. Surat As-Saff, surat 61 ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan inda. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Silakan terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, ya, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Lanjut. Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Allah sangat membenci orang-orang seperti ini. Baik, itu yang nomor 2 ya. Jadi perbaiki diri, perbaiki diri. Nomor 3. Ada seorang, sebelum nomor 3, ada seorang anak ketika ditanya ya sama gurunya, anak-anak kalau nanti besar pengen jadi apa? Macam-macam, pengen jadi pilot, pengen jadi ABRI, pengen jadi polisi, pengen jadi dokter, ya. Itu ada anak satu dia mengatakan, aku pengen jadi seperti papa. Sedangkan papanya enggak pernah ke masjid. La haula wala quwwata. Ya, papanya enggak pernah sholat. Ya, maka bagaimana papanya bisa menjadi figur bagi anaknya? Makanya hati-hati ya, perbaiki diri dulu, perbaiki diri dulu. Nomor tiga, tips agar anak soleh-soleha. Tips agar anak soleh-soleha. Wahai para orang tua, ajarkan anak adab sejak dini. Ajarkan anakmu adab sejak dini. Adab didulukan. Sebelum belajar ilmu. Ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita kalau melihat perkataan para ulama, di antaranya adalah yaitu disebutkan oleh Ibnul Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan ta'allamnal adab 30 aman wa ta'allamnal ilma 20. Kami mempelajari adab selama 30 tahun dan kami belajar ilmu 20 tahun. Mana lebih lama, adab dengan ilmu? Adab. Ya. Mohon maaf ini Bapak Ibu ya, percuma hafal Quran. Anaknya disekolahkan tahfidzul Quran, hafal Quran, mungkin 30 juz. Masya Allah, siapa tidak senang orang tua punya anak hafal Quran 30 juz? Mungkin lagi, mungkin loh ini, hafal ini. Ya, tapi tidak punya adab. Sama orang tua gak punya adab, sama orang lewat yang lebih tua gak punya adab. Ya, artinya ini banyak seperti ini. Ya, akidahnya mateng, ya, tauhidnya mateng, manhajnya luar biasa, ya, tapi gak punya adab. Utang gak tahu bayar, Ya, banyak ikhwan-ikhwan kayak begini ya, banyak. Ya, belajar ngaji sana, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, belajar akidah, belajar tauhid, belajar manhaj. Masya Allah, semua ilmu dikuasai, dalil-dalil apal. Begitu masalah muamalah, gadui adab. Punya utang, maka nggak bayar. Selalu kalau ditagih pakai manajemen afwan. Afwan. Ini salah. Ditagih afwan. Wah repot iki modal afwan iki. Dulu kau pinjem enggak pakai afwan-afwanan. Ana lagi butuh ini soalnya untuk ini berapa? Kau butuh berapa? Insya Allah bulan depan awal bulan baik. Gak pakai macam-macam. Langsung hari itu juga antum punya nomor rekening langsung transfer. Hati afwan. Oh pokok ditagih hati afwan. Gak punya adab kan? Ya terus ngilang. Gak kelihatan lagi. Biasanya taklim gak belok taklim. Kaya Ustaz ini korban gue. Tukana sing nonton. Mudah-mudahan yang lihat dapat hidayah. Itu wah, percuma kamu belajar enggak punya adab ya sama guru ya, banyak ustaz yang enggak punya adab, banyak. Dulu dia belajar sama guru, seorang guru, dia apa ini mendapatkan banyak ilmu dari ustaz fulan, ternyata malah dicaci maki gurunya. Oh, banyak enggak yang kayak gini? Banyak. Kak Ato dari sini tempatnya enggak jauh. Tempatnya enggak jauh dari sini kok. Ya, dicaci maki habis-habisan gurunya. Coba. Enggak boleh, ini berarti enggak punya adab. Ya. Baik, makanya penting belajar adab lah, terutama adab yang paling utama harus ditanamkan adab kepada Allah. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada apa ini para sahabat, adab kepada tabiin, tabiut tabiin, ulama-ulama Islam dan seterusnya. Adab kepada orang tua. Gitu ya. Jadi tanamkan adab. Kenapa? Karena kata Hasan Al-Basri rahimahullah. Perhatikan perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah. Laisa syai'un aqarru li 'ainil mu'mini min an yara zaujatahu wa auladahu muti'in Allahi azza wa jal. Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah? Tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin selain melihat istri dan keturunannya taat kepada Allah azza wa jalla. Makanya tugas terberat bagi seorang suami itu bukan menjadi mesin ATM untuk istrinya. Bukan. Dibelikan rumah, pakaian, tempat tinggal, makan. Enggak, bukan, bukan. Tugas terberat seorang suami adalah membawa istri dan anak-anaknya sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Nah, sedangkan tugas terberat bagi seorang wanita itu bukan melahirkan, mengandung, melahirkan, menyusui, bukan. Masak, bukan. Melayani, bukan. Tugas terberat bagi seorang wanita adalah menyebabkan, menjadikan suaminya itu betah di rumah karena lisannya. Karena godaannya wanita itu cuma dua. Godaannya wanita ini, mulut sama telinga. Sedangkan godaannya laki-laki cuma satu, matanya. Jadi meskipun dia punya istri cantik, tetap ngelirik ke kanan ke kiri. Itu godaannya laki-laki. Sohi. Laki-laki itu godaannya di sini. Sohi tidak? Sohi. Tuh, ngomong sohi, ya kan? Itu di sini, tempatnya di mata. Tapi kalau wanita, di sini, mulut sama telinga. Makanya kalau laki-laki itu betah di rumah karena lisan istrinya, masya Allah. Masya Allah. Ya, baik. Kita lanjutkan. Itu nomor berapa tadi? Nomor tiga. Ya. Nomor empat. Agar anak soleh-soleha. Wahai para orang tua, jauhkan anak dari sarana yang merusak. Apa sarana yang merusak? Banyak. Salah satunya yang paling tinggi, api. Jauhkan. Ya. Kalau bisa, anak itu baru pegang HP itu umur berapa? 17 apa 15 ke atas lah. 15 ke atas. Di bawah itu ya, maka kalau misalnya di atas 10 tahun itu boleh, tetapi ada waktunya dan itu didampingi. Itu didampingi, enggak boleh lebih dari 20 menit pegang HP. Oh, itu ya. Jadi tidak kemudian kadang ada anak itu rewel, nangis sama orang tuanya dipegangi HP. Mesti kece enggak rewel gini. Sudah gini, kalau sudah gini, diam dia, enggak rewel. Ada orang tuh seperti itu. Kajian bawa anak, taklim bawa anak, bulat ganggu jamaah yang lain. Ini HP mamanya dikasihkan di sini. Main game dia, terus main game. Ya tenang dia. Tapi ini merusak ini. ini merusak. Ya, makanya saya pernah dicurhati gimana Ustadz ya supaya anak saya ini kerasan di pondok, karena anak saya ini minggat sudah 3 kali Ustadz di pondok. Ya, ya apa caranya bisa kerasan Ustadz? Maka jawabannya adalah kesalahan orang tuanya dari awal. Jadikan anak itu kondisi di rumah seperti di pondok. Pondok itu bangun jam berapa? 2:30. Jam 2:30 bangun. Biasakan bangun. Terus ngapain Ustaz? Ambil air wudhu sholat. Meskipun gak 11 rokaat, mungkin cuman 4 rokaat tahajud, witirnya 3, 7. Bisa jadi. Setelah itu murojaah baca Quran. Terus suruh baca Quran. Seperti itu. Terus sholat subuh. Habis sholat subuh, qobliyah ya, sebelumnya qobliyah sholat subuh. Habis sholat subuh jangan tidur lagi. Lanjutkan zikir pagi petang. Setelah itu murojaah lagi. Ya, kalau bisa setelkan apa ini taklim kajian ustadz-ustadz kita seperti itu di TV-TV swasta, setelkan taklim. Ya, setelah itu dia sekolah, makan buat seperti kondisi di pondok, kasih tahu tempe ini. Begitu dia nanti masuk pondok, apa katanya dia? Kok kayak di rumah ya suasananya? Lah ini biasa Sabtu malam kayak gini mall. Allah wala kata. Ya, besok makan-makan kemana? Es krim. Ya, terus kemudian makan enak-enak, tidur nyaman dan seterusnya. Begitu masuk pondok, mau aku dokene tempe tamnya, tempenya kena angin ke kanan, miring ke kanan, begini miring ke kiri. Saulan itu loh dikein dokter sampai aku pencuan, pencuan. Ya, sambatan. Ya. Ya ini karena terlalu memanjakan anak. Memang harus diginikan. Nabi Yusuf alaihissalam itu apa ini hikmahnya keluar dari bapaknya, dari rangkulan bapaknya sampai dimasukkan sumur sama saudara kandungnya. Apa hikmahnya itu? Beliau menjadi dewasa sampai jadi raja akhirnya. Kenapa? Karena lepas dari orang tua. Sudah, memang berat. Melepas anak berat, ya apa sih? Wong di kita yang membesarkan dia, dia dalam dekapan kita. Tiba-tiba kita masukkan pondok, terus rumah tiba-tiba tidak ada anak. Nangis dalam hati, tapi nggak apa-apa. Sedih sekarang, bahagianya nanti di akhir. Nggak apa-apa. Untuk kamu nak ini nak, tidak apa-apa. Harus tego-tegoan. Lah ini ndak terus dipikiri mamanya, ditelponi ustaz ngomong sebentar Pak Ustaz sama anak lah. Oh jadi pondok, no, jadi pondok. Harus tega. Iya, ini untuk kemaslahatan anak itu, ya. Baik. Jadi jauhkan anak dari sarana yang merusak. Anak nonton biskop biari. Ya. Nanti dan seterusnya banyak sekali, ya. Banyak-banyak sekali. Ini nomor 4 ya. Langsung aja kita sebutkan yang nomor 5 karena waktunya. Nomor 5, tips supaya agar anak soleh-soleha adalah, wahai para orang tua, ya, arahkan anak untuk memilih teman yang baik. Carikan teman yang baik, selektif mencari teman. Ya. Sebab teman itu punya pengaruh. Coba dibuka Abu Dawud 4833. Abu Dawud 4833, tolong dibuka 4833. Abu Dawud. Siap. Nabi bersabda, ar-rajulu ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa isi sabdanya? Seorang laki-laki itu bergantung dengan agama teman gaulnya. Seorang laki-laki, seseorang itu bergantung pada agama temannya. Maka lihatlah. Maka hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi teman pergaulannya. Nah, tolong dicek temanmu siapa saja. Temanmu siapa saja, kamu kumpul sama siapa, dicek, harus selektif, ya, jangan, itu temanmu itu ini, ya, jangan, dia punya teman Nasrani, ojo, jangan, ini najis, rumahnya ada anjingnya apa dan seterusnya, jangan, terus, jadi arahkan anak kita ini, carikan teman-teman yang soleh, seperti itu, kamu di sekolahan temanmu siapa, ya, kamu kumpul sama siapa, kamu duduk sama siapa di sekolahan, terus itu, ya. Jadi pilihkan, sebab apa berteman dengan orang soleh, kata Nabi diibaratkan seperti penjual parfum, minyak wangi. Sedangkan berteman dengan orang yang tidak soleh, diibaratkan seperti tukang pandi besi. Coba dibuka Sahih Tarhib jilid 5. Jilid 5, nomornya 3064. Kok sudah merotoli gitu bukunya? Iya, kebanyakan dibaca. Masya Allah. Masya Allah. Ya temen dah yuk. Asal ini geradak. Pelan-pelan. Ya. Ya silakan. Ya. Dari akan usaha dialogan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda. Isinya. Permisalan teman bergaul yang baik dan teman bergaul yang jelek seperti adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Nah, terus bagaimana kalau penjual minyak wangi? Opsinya ada tiga, tiga kemungkinan kalau penjual minyak wangi. Terus maka penjual minyak wangi itu ada kalanya memberimu atau kamu membeli darinya. Baik, jadi bisa jadi opsi pertama kita beli parfum itu kita pakai ke pakaian dan tubuh kita wangi. Opsi kedua kita tidak beli tapi dikasih testernya. Yang ini mas, yang lembut, yang ini agak strong. Lah yang ini nih baru rilis ini baru yang baru ini sudah wangi. Tapi gak beli nih, dikasih testernya toh. Atau kemungkinan nomor tiga, gak beli, gak dikasih tester. Duduk toh di tokonya penjual minyak wangi. Terkena bau harumnya. Ya terus lanjut, silakan. Atau kamu mendapatkan aroma wanginya. Nah, terus. Sedangkan pandai besi. Opsinya cuma dua kalau pandai besi. Apa kemungkinannya? Maka bisa jadi membakar bajumu. Bisa jadi bisa dan, membakar bajumu atau dan bisa jadi kamu mencium bau tidak sedap. Bisa jadi badanmu, pakaianmu bau tidak sedap, bau bakaran, bau barbeque. Ya, bau bakaran, bau enggak sedap kan? Enggak nyaman. Nah, maka dalam hal ini bertemanan dengan orang soleh. Orang soleh itu bawa pengaruh. Jadi ibu-ibu kalau cari besti, carilah besti. Besti antil jannah, ya. Besti yang sampai ke surga, ya seperti itu. Jangan cari besti, ya cuma dress code-nya tok yang sama. Sebab ada teman itu kan dress code-nya mesti sama. Yeah. Dia pakai merah, temannya pakai merah. Kemana-mana runtang runtung, ya. Tapi belum tentu dia bisa menyelamatkan kita, akhirat kita nanti, ya. Makanya penting ini. Termasuk teman pengajian seperti ini kita duduk dengan siapa itu penting. Tidak sembarangan duduk itu majelis. Carilah duduklah dengan orang yang serius taklim. Nyatet serius. Lah ini tidak duduk sama orang yang suka ganggu. Mbak, iki wingi nduk sopiono gratis ongkir. Iya sudah. Oh iya ganggu kan? Ganggu. Nanti ganggu lagi dia. Nek iki ono live iki wingi ono live. Iya. Ake ibu-ibu gawe koyo ngene ake. Tolong yang diganggu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak ada di sini. Di sini enggak ada. Di sini ada kayak gitu. Enggak ada di sini. Ada. Di sini enggak tahu di sana. Ya, enggak ada betulan ya. Enggak ada. Makanya dalam hal ini cari yang serius ya, bisa membawa kita sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Terakhir nomor 6. Tips nomor 6 agar anak soleh-soleh ya. Lah ini penting jangan diremehkan. Yang nomor 6 adalah pilihkan sekolah anak kita, lembaga pendidikan yang dikelola sesuai sunnah. Pilihkan lembaga pendidikan untuk anak kita yang dikelola sesuai sunnah. Jangan diremehkan loh sekolahan itu, jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Seperti itu. Pilihkan. Sebab apa? Nih, tak tunjukkan dalil. Ayo dibuka Quran surat nomor 30, Ar-Rum. Ar-Rum ayat 7. Surat Ar-Rum ayat 7. Siap. Surat 30 ayat 7. Sudah. Allah berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Silakan. Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia. Ulang lagi, mereka hanya mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia. Sedangkan mereka, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Bu, Pak, mohon maaf. Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama. Nih saya bacakan ya, keterangan para ulama menafsirkan ayat ini. Contohnya, satu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan banyak manusia itu yang pintar mencari rezeki seperti dia tahu kapan bercocok tanam, pandai membangun gedung yang mewah, akan tetapi mereka bodoh urusan akhiratnya. Loh, sudah? Ya ini penting ini, pendidikan agama ini. Terus Qatadah, Qatadah bilang begini, Qatadah menafsirkan ayat ini, Ini saya nukil dalam tafsir Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir. Apa kota ada? Mereka adalah yang dimaksud ayat ini, mereka yang pandai dalam urusan perdagangan, urusan produksi, cara memasarkan, marketing berarti. Akan tetapi mereka bodoh dalam urusan kuburannya. Maksudnya urusan akhirat, mereka tidak tahu apa-apa. Contoh lagi, Hasan Al-Basri rahimahullah, apa kata beliau? Menafsirkan ayat tadi, mereka adalah orang yang pandai dalam urusan dunia, hingga mereka mampu mengetahui berat kadar emas cukup diletakkan di atas kukunya. Dia bisa tahu ini emas berapa gram, kadarnya berapa karat. Tahu, saking pinternya urusan dunia. Tapi mereka tidak paham masalah sholat, rukun sholat apa, syarat sahnya sholat apa. Ya, nggak paham, nggak ngerti. Ya, berarti mereka bodoh urusan agama. Ya, terus yang berikutnya terakhir ini, katanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ketika menafsirkan ayat ini, beliau rahimahullah mengatakan mereka adalah orang yang pandai membuat atom, orang yang pandai membuat listrik, orang yang pandai membuat angkutan darat, angkutan laut, kapal laut ya, angkutan udara, kapal terbang, pinter. Namun mereka lupa urusan akhirat, gak paham syarat sahnya puasa apa, syarat sahnya zakat apa, sholat, haji, tata caranya, baca Quran yang benar bagaimana, gak paham. Maksud saya begini Bapak Ibu, maksud saya, jikalau anak kita harus jadi dokter, silakan jadilah dokter yang paham masalah agama. Masya Allah. Dokter yang ngerti hukum-hukum Islam. Banyak ustadz-ustadz kita seperti ini. Contoh, Ustadz Dr. Rehanul Bahrain Hafizullah Ta'ala, dokter, pinter masalah agama, paham. Ya, contoh lagi Ustadz Dr. Firanda Hafizullah Ta'ala, itu awalnya kuliah di mana beliau, sampai akhirnya beliau ke Madinah. Basicnya ada, gitu ya. Basicnya ada. Di mana beliau kalau enggak salah? UGM. UGM apa ITB? UGM. UGM. UGM. Lu coba. Lalu meneruskan ke Madinah. Ya, jadilah, maksud saya silakan Anda mau jadi ekonom, Anda mau jadi teknokrat, Anda mau jadi apapun silakan putra-putri kita, asalkan basic agamanya kuat, ngerti. Itu ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita pentingnya penanaman agama, akidah kepada anak-anak kita. Tentunya sekolahkan sekolah yang dikelola sesuai sunnah. Jangan disekolahkan di sekolah yang dikelola tidak sesuai sunnah. Jangan. Selamatkan. Selamatkan. Ya. Kalau anak itu, mohon maaf ya, disekolahkan di lembaga apa ini yang dikelola sesuai sunnah, paling tidak teman-temannya ini ngerti ya baca Quran, paling tidak teman-temannya ini adalah anak-anak yang soleh, bahkan orang tuanya, saya yakin orang tuanya adalah orang tua yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena berusaha, karena anaknya disekolahkan di lembaga yang dikelola sesuai sunnah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sudah waktunya kita melirik yaitu sekolah-sekolah yang dikelola sesuai dengan sunnah. Ya, masalahnya adalah kadang-kadang sekolah sesuai sunnah ini mahal-mahal. Ya, dilema Bapak Ibu ya, memang dilema. Ya apa ya? Saya juga dilapori, mohon maaf, oleh seorang ustadz. Dia pemilik pondok pesantren. Ya apa ustadz ya di sini nih ustadz ya? Padahal ada guru-guru ya, para asatidah itu tidak digaji, ikhlas karena Allah. Lah ini daftarkan anak ustadz, uang pangkal atau uang gedung, nggak tahu uang apa itu, 5 juta atau 6 juta, itu pun minta didiskon ustadz, minta di korting ustadz. Lalu saya tanya, kenapa ibu kok minta diskon? Kenapa? Karena saya baru kemarin masukkan anak saya ke kedokteran habis 100 juta. Iya. Anda menyekolahkan anak Anda yang bisa menyelamatkan akhiratnya anak ini, akidahnya anak ini, Anda minta korting. Tapi begitu Anda sekolahkan anak Anda yang satu urusan dunia, ya, Anda berarti jor-joran, berani jor-joran. Ya, lah ini yang dilema. Ya, oleh karena itu maka jangan bakhil dalam urusan dunia. Urusan agama. Jangan bakhil dalam urusan ibadah. Jangan bakhil dalam urusan di jalan Allah Azza wa Jalla. Gelontorkan rezeki Anda untuk keselamatan anak-anak kita di akhirat kelak. Nah, itu ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan kita soleh-soleha, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Semoga Allah jadikan kita semua orang tua yang istiqomah dalam berkata dan berbuat. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.